ada apa? Memang ini baik. Zuyyina linnas, dihiaskan kepada manusia, diperindah dalam pandangan manusia. Apa itu? Hubbus syahwat, kecintaan kepada aneka syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan kepada sesuatu atau kecenderungan hati kepada sesuatu yang bersifat material. Itu syahwat. Sesuatu yang bersifat material, yang biasanya cepat habis, cepat selesai. Itu zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. An-nisa, perempuan. Apalagi nisa'i wal banin, dan anak laki-laki. Oke. Di hadapan saya banyak perempuan, semuanya perempuan. Di rumah pemirsa ada perempuan, ada laki-laki. Iya kan? Ya. Oke, kita lihat. Telah diperindah, dihiaskan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat menyangkut perempuan. Siapa yang dihiaskan dalam dirinya kecintaan kepada perempuan itu? Laki-laki. Iya kan? Kalau perempuan dihiaskan enggak dalam dirinya kecintaan pada laki-laki? Iya. Iya juga. Okay. Tapi tidak disebut ya. Dijaga perasaannya perempuan. Ini Quran itu. Baru dikatakan wal banin, anak laki-laki. Semua orang cinta pada anaknya. Apa cuma anak laki-laki aja? Perempuan juga. Kita lihat adilnya Al-Quran. Ketika dia menyebut perempuan, dia tidak sebut lagi laki-laki. Ketika dia menyebut anak laki-laki, dia tidak sebut lagi anak perempuan. Jadi seakan-akan ayat ini mau berkata, dihiaskan kepada manusia kecintaan kepada perempuan dan laki-laki, dan kecintaan kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Okay. Apalagi sesudah itu? Bersyawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minal zahabi wal fidda. Qanatir, bentuk jamak dari kintar. Kintar itu kalau timbangan ada yang berkata 1000 kilo. Kintar. Kalau qanatir, berlipat ganda yang 1000 itu. Ya tak? Jadi kalau kita katakan berlipat ganda 2000, 3000, 4000. Mukantara, berlipat-lipat ganda lagi. Itu manusia semua punya kecenderungan. Punya 1 juta, mau 2 juta. Punya 2 juta, 10 juta. Punya 10 juta, kanatir mukantara. Dari apa? Minal zahabi wal fidda. Yang berupa emas atau perak. Kanatir mukantara minal zahabi wal fidda wal khaylil musawwamah. Dan kuda-kuda. Musawwama bisa berarti yang siap digembalakan, siap makanannya di tempat yang luas, di tempat penggembalaan. Jadi ini bukan kuda sembarangan. Atau kuda-kuda pilihan. Ada tanda-tanda istimewa pada kuda-kuda khailul musawwama. Wal an'am, dan binatang ternak. Wal harf, dan sawah lada. Okay. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Masih di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Ali Imran, silakan Pak Quraiz. Baik. Yang dihiaskan itu barangnya, emasnya, peraknya, kudanya, atau cintanya kepada itu. Cintanya, bukan barangnya. Karena kalau dihiaskan itu cintanya pada barang, semua orang akan sama suka. Iya. Ada orang saya senang kuda, kalau saya enggak senang kuda. Yang dihiaskan kecintaan kepada barang, sehingga bisa beda-beda. Ya kan? Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang mencintakan itu? Siapa yang menghiaskan itu di dalam jiwa manusia? Belum tentu. Wah, kita hati-hati nih. Iya kan? Nah, kita lihat. Bagus, kita lihat. Dihiaskan, tidak disebut siapa. Bisa jadi Allah, bisa jadi setan. Iya kan? Kalau dia berkata Allah, itu semuanya ya udah Allah. Dan ayat ini tidak menentukan siapa. Kita nanti bisa lihat, oh ini Allah, ini. Kita ambil contoh, cinta kepada lawan seks ada pada diri semua orang. Tetap cinta pada anak begitu, cinta pada ini begitu. Tetapi kalau dia sesuai dengan ketentuan Allah, itu berarti Allah yang mencintakan. Kalau sudah keluar, itu berarti setan yang mencintakan. Orang yang dicintakan oleh Allah lawan seksnya, dan memang demikian, itu pasti akan memenuhi kebutuhan seksnya sesuai dengan tuntunan Allah. Orang yang keluar dari tuntunan Allah itu setan. Nah, kita mari lihat lagi yang lain. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghiaskan cinta kepada hal-hal ini ke dalam diri kita? Kenapa itu? Karena dia ingin kita membangun dunia kita. Kalau orang nggak ada nafsu pada perempuan katakan atau lawan seksnya, tidak ada generasi. Ya, perlu ada generasi. Kalau orang tidak senang pada harta atau tidak senang pada anak dulu, dia akan bekerja hanya buat dirinya. Ya. Kalau orang tidak senang pada lawan seksnya, dia tidak akan berdandan. Padahal Allah menghendaki bumi ini dibangun, ada keindahan, ada kebaikan, maka dihiaskan. Kalau Allah tidak menghiaskan itu, tidak terbangun dunia ini. Tetapi setan datang, maka melampaui batas orang dalam kecintaannya. Nah, ini yang dikatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'am. Baru dia katakan zalika mata'ul hayati dunya, yang itu semuanya kesenangan sementara hidup di dunia. Mata itu artinya kesenangan yang diperoleh dengan mudah tetapi gampang hilang. Nah, coba lihat, oh saya senang pada lawan seks saya perempuan itu, oh dia cantik ini, oh tidak lama hilang kecantikan. Ya, saya senang pada ini, tidak lama. Anak barangkali senang waktu dia bayi, waktu dia ini lama-lama kurang ngajar ini ya kan. Senangnya sementara. Baru diingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada tempat kembali yang bagus. Apa itu? Baru dikatakan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalik. Katakan wahai Nabi Muhammad, maukah kamu kuberitakan berita yang penting, yaitu apa yang lebih baik dari itu? Ada tidak yang lebih baik dari lawan seks Anda di dunia? Ada. Sana nanti di akhirat. Ada tidak yang lebih baik dari emas dan perak? Ada. Dikatakan, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka tersedia buat mereka itu sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal, kalian di dunia sementara. Khalidina fiha wa azwajum mutahharah. banyak orang tafsirkan ini azwajun mutahhar, istri yang suci. Tidak, pasangan yang suci. Suci hatinya, bersih hatinya, tidak tahu bohong. Ya kan? Bukan cuma perempuan yang suci dari haid dan nifas, itu persoalan terlalu kecil. Azwajun mutahhara wa ridwanun minallah, dan ada ridha dari Allah. Dapat ridha dari Allah itu luar biasa. Wallahu basirum bil ibad, dan sesungguhnya Allah Maha melihat dan mengetahui hamba-hambanya yang taat. Saya kira itu kita diskusi lebih panjang lagi. Ya, kita akan lanjutkan lagi Pak. Oke, kita bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah. Masih dengan penjelasan surah Al-Imran ya Pak ya. Silakan Pak. Baik. Ada hal-hal yang dicintakan, dihiaskan kepada manusia dalam kehidupan dunia ini. Itu kalau kita hitung-hitung ada berapa tuh di sini? Kita coba hitung bersama kan. Minan nisa'i 1. Al-Bani 2. Al-Qanatir al-Muqantara min al-Zahabi wal-Fidda, emas dan perak. Sudah empat ya? Tiga, oh digabung emas dan perak, satu. Oke, tiga, bagus, bagus. Oke. Wal-Khayl al-Musawwama, kuda yang istimewa. Wal-An'am, binatang ternak. Dan Al-Harf, sawah ladang. Enam. Gantinya di akhirat ada berapa? Kita lihat. Qul hal nurabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ada sorga, ada hunian yang sangat indah tajri. Satu ya. Wa azwajum mutahhara, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanun minallah. Ada berapa sekarang? Tiga diganti. 6 yang ada, 3 yang ini. Masa begitu? Ya, kurang ya. Nah, kita lihat. Yang di sorga itu kekal, yang di sini tidak kekal. Nah, yang mana lebih bagus sekarang? Kekal. Kekal, sudah satu. Lebih bagus. Yang kedua, apa yang disebut itu orang mau emas dan perak, itu tujuannya punya emas dan perak atau alat dia? Alat untuk mendapat ketenangan dan sebagainya. Kuda sama. Binatang ternak sama. Kalau begitu, karena ini alat untuk mendapatkan ketenangan dan keridaan, maka ketika di akhirat dia katakan kamu dapat ridha bukan hanya pada dirimu tapi dari Allah, itu sudah jauh lebih hebat dari emas dan perak. Kalau pasangan itu tujuan atau kebutuhan, bukan alat, gitu. Maka karena itu kebutuhan kita, maka dia ada di sana yang menemani kita, yang menghibur kita, yang ini segalanya, gitu. Oke, sudah bagus. Allah Maha melihat dan mengetahui. Al-ibad, basirun bil-ibad. Dalam istilah Al-Quran ada kata ibad, ada kata abid. Dua-duanya biasa diterjemahkan hamba-hamba Allah. Tetapi sebenarnya abid itu hamba Allah yang durhaka, yang gak mau tobat. Kalau ibad, hamba Allah yang baik atau bergelimang dalam dosa tapi dia mau tobat. Basirun bil-ibad, Allah mengetahui, Maha melihat siapa hamba-hambanya itu yang baik, yang selalu ingin bertobat. Siapa itu? Dilanjutkanlah. As-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirina bil-ashab. Orang-orang yang sabar, tabah, dalam hidup ini, as-sadiqin, orang-orang yang jujur, yang selalu benar. Oh, sebelum itu kita lupa. Basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa itu hamba-hamba Allah yang taat, yang bergelimang dalam dosa tapi mau bertobat, adalah yang berkata rabbana, wahai Tuhan pemelihara kami. Dalam Al-Qur'an hampir semua kalau itu bicara doa tidak pakai ya. Dia tidak pakai wahai Tuhan. Biasa terjemahannya wahai Tuhan ya. Iya. Sebenarnya tidak ada kata wahai. Ya Tuhan kami di situ. Atau ya Tuhan kami. Sebenarnya tidak ada kata ya. Tidak ada ya Allah, Rabbana Tuhan kami. Itu kalau saya berkata hai ya, itu panggilan jauh. Tapi kalau Rabbana itu dekat. Ini, saya tidak perlu berkata hai kalau jauh. Ya. Dia mendekat, dia selalu mendekat kepada Allah. Allah dia rasa dekat pada dia. Maka dia katakan Rabbana, Tuhan pemelihara kami. Ya toh? Innana amanna, kami percaya. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar. Siapa itu? Yang sabar, yang jujur, yang benar, yang tulus dalam beribadah, yang berinfak, dan apa ada satu lagi? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu bermohon ampun di waktu sahur. Nah, ini saatnya sekarang. Wal mustaghfirina. Saya kira itu ya. Ya, okay. Baik, pemirsa masih menemani santap sahur Anda dan tafsir Al-Misbah masih akan kembali lagi. Kita akan mengenal lebih jauh lagi mengenai surah Ali Imran. Ya, sudah hadir di studio untuk tanya jawab dengan Bapak Kurais. Silakan Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan? Di mana kedudukan syahwat dalam jiwa manusia? Apa bedanya dengan al-hawa? Kita lihat dulu. Allah, kalau dari ayat ini tadi, menganugerahi kita syahwat. Syahwat ini kita perlukan. Karena apa? Itu tadi. Bumi ini tidak bisa terbangun tanpa adanya manusia. Sehingga ada syahwat kepada lawan jenis. Bumi ini tidak bisa indah kalau tidak ada syahwat kepada harta, kepada ini dan lain-lain sebagainya. Jadi ini ada dalam diri kita. Tetapi dalam saat yang sama Allah mengilhami, memberi pada jiwa kita ini potensi untuk jadi baik dan buruk. Di luar sini itulah ada namanya hawa nafs, hawa nafsu. Nafsu itu yang mendorong orang untuk menggunakan syahwatnya. Ya tak? Syahwat, saya ingin harta. Nafsu dorong, Allah memberi batas, tetapi terkadang nafsu ini lebih mendorong sehingga melampaui batas. Iya kan? Nah, jadi kita perlu hawa nafsu, tetapi kita harus kendalikan dia supaya jangan lewati batas. Saya beri contoh, marah itu hawa nafsu atau bukan? Ya. Perlu tidak? Perlu. Tetapi jangan melewati batasnya. Nah ini nafsu begitu. Nafsu itu, hawa nafsu itu selalu mau agar keinginannya terpenuhi. Seperti anak kecil. Kalau setan beda dengan nafsu. Nafsu itu di dalam kita. Setan itu dari luar mau masuk. Setan itu maksudnya pokoknya Anda rugi, tidak untung. Kalau tidak bisa begini, begini. Kalau tidak bisa begini, Ruginya ini, kalau nafsu dia tidak mau kecuali apa yang dia inginkan. Seperti anak kecil, dijanji mobil-mobilan, ya, udah malam lupa bawa, menangis, mana, udahlah besok gak mau, ini ada duit gantinya, gak mau, ini dibelikan ini, gak mau, itu nafsu. Selalu menginginkan apa yang dia kehendaki. Nah, karena nafsu seperti anak kecil, maka dia harus dikendalikan dan pertama kali harus dipaksa. Bagaimana kalau menyapi anak supaya tidak menyusu lagi? Dipaksa kan? Nangis. Kita juga sedih. Tetapi harus dipaksa. Akhirnya ya dia nurut. Itu ya syahwat dengan nafsu dengan. Oke. Ya, silakan Ibu, ada lagi? Bagaimana agar harta dan anak-anak kita bisa jadi penolong dari siksa api neraka? Apa prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dalam menyikapi kedua hal tersebut? Sebab biasanya kita sadar ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk berbuat salah, misalnya korupsi. Setelah mempunyai jabatan atau kekuasaan, banyak sekali yang terjerumus dalam pesona materi. Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Kita perlu harta. Tetapi ingat, kita ambil ayat Al-Quran. Harta itu dinamai oleh Allah khair, baik. Kita perlu harta. Semakin banyak harta, semakin terbuka kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi dia baru baik mau kendalikan ini, dilihat. Cara memperolehnya harus baik. Kalau sudah tidak baik, sudah dia tidak menjadi harta yang baik. Cara untuk mengeluarkannya harus baik. Saya punya harta, saya mau foya-foya, tidak menyelamatkan. Bahkan harus tepat. Saya beri contoh. Ada petani dan ada katakanlah tentara. Kita mau beri hadiah buat dia. Tepat enggak kalau saya kasih petani itu senjata? Walaupun benar, tetapi tidak tepat. Nah, begitu juga anak-anak. Harus dididik, harus di ini, baru dia dapat menolong kita. Kalau tidak, anak itu adalah buah perkawinan. Iya. Bagaimana itu buah? Begitu tonggo lahir, harus di terlebih dahulu dihilangkan hama yang ada di tanah itu kan, tumbuh, dirawat, dibersihkan, di ini, baru dia dibawa ke pasar untuk dijual atau dimakan. Begitu anak begitu. Kalau tidak diperhatikan, itu jadi bencana buat kita. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Kita masuk dalam sesi 2 tanya jawab. Silakan untuk Ibu yang sudah megang mic. Yang ingin saya tanyakan, pada ayat 15 disebutkan orang takwa. Apa sebenarnya makna takwa itu dan hubungannya dengan syahwat? Makasih, Pak. Bertakwa kepada Allah berarti menghindar dari ancaman dan siksa Allah. Orang yang menghindar dari suatu bahaya, itu sikapnya ceroboh atau hati-hati? Jadi orang yang bertakwa selalu berhati-hati, jangan sampai terjerumus di dalam ini. Nah, dalam konteks kehati-hatiannya itu, maka dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, perintah Allah ini ada dua macam. Ada perintah yang dikaitannya atau yang diperintahkannya kepada alam. Saya beri contoh. Air mencari tempat yang rendah. Siapa yang perintah dia itu? Allah. Api membakar. Orang yang bertakwa adalah yang memperhatikan ini supaya dia tidak terkena dampak buruk dari pelanggarannya terhadap itu. Orang yang bekerja berhasil atau tidak? Secara umum berhasil. Orang yang tidak kerja miskin. Orang yang makan makanan kotor sakit perut. Nah, itu takwa sisi pertama. Takwa sisi kedua adalah perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan agama. Salatlah, itu perintah. Jangan minum minuman keras, itu perintah untuk tidak melakukan, ya kan? Nah, perhatikan itu, hati-hati itu takwa, Bu, itu takwa. Nah, dalam konteks ini syahwat kita lihat, hati-hati, kehati-hatian. Jangan sampai syahwat kamu terbawa oleh rayuan setan. Jangan sampai syahwat kamu melampaui batas. Jadi itu tadi kaitannya, orang yang bertakwa syahwatnya dia salurkan sesuai, ya? Tetapi sesuai dengan, saya kira begitu. Ya. Oke. Baik, silakan Ibu. Yang akan kami tanyakan di sini adalah manusia kekal dalam surga sebagaimana disebutkan dalam ayat 15. Apakah mereka yang masuk neraka juga akan kekal di dalamnya? Terima kasih. Ada ancaman neraka yang menggunakan khalidina fiha. Tapi ada juga yang tidak menggunakan kata khalidina. Atas dasar itu, ulama-ulama berkata ada yang masuk neraka tapi tidak khalid, tidak kekal. Ya toh, boleh jadi itu mereka yang syahadat ini tapi banyak dosanya. Jadi dicuci dulu di neraka deh. Ya kan? Nah, itu tidak kekal. Tapi ada juga yang dikatakan kekal. Hanya persoalannya apa makna kekekalan itu? Ada yang berkata kekekalan yang dimaksud adalah waktu yang sangat lama, tetapi nanti pada akhirnya itu dihabis deh, sudah enggak usah lagi. Tapi dia tidak masuk surga. Ada yang berkata begitu. Kenapa? Katanya karena Allah juga berfirman, rahmatku mengalahkan amarahku. Neraka itu amarah daripada apa namanya, manifestasi dari amarah Tuhan. Rahmatnya udahlah, kasih amat, udahlah dimatiin aja ini semuanya. Saya kira begitu, ya. Okay. Baik, masih ada kesempatan satu lagi. Mengapa surga sering digambarkan di dalam Al-Quran dengan tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Apakah karena Al-Quran turun di Arab atau bagaimana? Mohon penjelasan. Saya mau tanya Ibu, senang enggak lihat sungai? Oke. Ya, jadi sebenarnya manusia seluruh kita aja di Indonesia yang ada sungai-sungai itu. Itu gambaran dari suatu hal yang sangat menyenangkan. Lebih-lebih bagi masyarakat Arab yang tidak punya, atau di bukan Arab seluruhnya kan, bagi masyarakat di sekitar Mekah, Jazirah Arabia yang tidak ada sungai-sungainya yang mengalir. Nah, tapi satu hal Bu, sebenarnya apa yang dilukiskan oleh Al-Quran tentang indahnya sorga itu, itu sebenarnya hanya gambaran yang bisa kita cerna. Sebenarnya dia jauh lebih indah dari itu. Tetapi kita tidak punya kata-kata, kita tidak bisa berimajinasi bagaimana indahnya. Hanya Allah berkata, di sana terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar beritanya oleh telinga, belum pernah terlintas dalam pikiran. Bayangkanlah segala apa yang Ibu senangi di sana ada. Nah, jadi bukan cuma sungai, ya. Ya kan? Apa juga ada di sana? Apa juga pasangan ada. Tadi ya juga, ya. Iya, pasangan-pasangan yang suci. Yang kekal. Baik, Pak Purais, jadi kita sempat membahas ada 4 ayat ya pada pagi hari ini, dari ayat 14 hingga 17. Mungkin Pak Kurais bisa jelaskan pada kami semua lagi inti sari dari 4 ayat tersebut. Iya, saya kira inti sarinya begini, bahwa Allah memberikan kita dorongan untuk mencintai sekian banyak hal. Itu dorongan-dorongan tersebut adalah wajar, dan itu dorongan dari Allah selama kita menggunakannya sesuai atau di koridor yang ditetapkan Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai melampaui batas itu. Kita juga harus berhati-hati, jangan larut di dalam kecintaan barang-barang itu, karena kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari itu, sehingga kalau perlu kita korbankan apa yang ada di tangan kita ini demi mencapai yang lebih baik. Saya kira itu kesimpulan. Ya. Terima kasih Ibu Ibu semuanya, dan insya Allah kita semua dapat memetik hikmah dari kajian pagi hari ini. Insya Allah kita juga besok bisa membahas lagi ayat-ayat berikutnya bersama Pak Quraish Shihab, dan masih terus di Tafsir Al-Misbah yang akan menemani Anda santap sahur. Saya Mediana Hutomo mohon pamit, selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.